Banyak cobaan kita lalui bersama, jadi bahan candaan. Banyak cobaan kita berbeda pandangan, kuusahakan. Jangan jadi pahlawan. Yakin inilah jalan yang benar. Jika